Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Quran surat Saba ayat yang ke-23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana para malaikat, mereka begitu besar pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar firman yang disampaikan oleh Allah, dan itu sampai membuat mereka pingsan. Dan ketika mereka disadarkan kembali, mereka satu sama lain saling bertanya tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kemudian dalam Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad rahimahullahu taala mengutip sebuah hadis berkenaan dengan bab ini. Hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Qala fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama," apabila Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu di langit, "Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khadda'anan liqaulihi," maka para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ketundukan di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfudhuhum dzalika. Seolah-olah suara yang terdengar oleh para malaikat itu seperti suara rantai di atas batu yang licin. Yanfudhuhum dzalika, yang langsung didengar oleh mereka, para malaikat. Hingga membuat para malaikat pingsan. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, kemudian ketika dihilangkan rasa takut dalam hati-hati para malaikat, mereka sadar kembali. Qalu, mereka saling bertanya satu sama lain. Madza qala rabbukum? Apa yang tadi difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu al-haqqa. Mereka mengatakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-haq, tentang kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i, lalu kemudian jin atau setan yang mencuri berita dari langit, mereka mendengarnya. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'dahu fawqa ba'din. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wabaddada baina asabi'ihi. Jin atau setan yang mencuri berita langit tadi, keadaan mereka seperti ini. Sebagiannya di atas sebagian yang lain oleh rawi yang bernama Sufyan ibn Uyainah, digambarkan dengan telapak tangannya. Beliau membentangkan telapak tangannya, wabaddada, kemudian memisahkan antara jari jemarinya, menumpuk seperti ini. Jin atau setan yang mendengar berita dari langit, ya, keadaan mereka adalah seperti ini. Sebagiannya di atas sebagian yang lainnya, seperti telapak tangan ini yang ditumpuk. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Yang paling tingginya, yang paling dekat dengan berita itu, ya, mendengar kata-kata, mendengar berita firman Allah. Fayulqiha ila man tahtahu, kemudian disampaikan kepada yang ada di bawahnya. Ya. Thumma yulqiha al-akhir ila man tahtahu, kemudian yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin, sampai akhirnya, ya, disampaikan ke tukang sihir atau dukun. Ya, jadi sanadnya dukun itu siapa? Setan. Dari setan, dari setan, dari setan, dari setan. Dari setan yang paling atas, yang dekat dengan berita dari langit. Nah, farubbama adrakahu asyihab qabla an yulqiha, dan terkadang, ya, terkadang setan itu terkena oleh lemparan bintang sebelum menyampaikan berita kepada setan yang ada di bawahnya. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan terkadang setan itu dapat menyampaikan kepada setan yang di bawahnya berita dari langit sebelum terkena lemparan bintang. Fayakdibu ma'ahami ata kadzbatin, namun disertai dengan 100 kedustaan. Ya. Jadi sudah tidak jujur lagi, ya, dari atas pertama kali mendengar, sampaikan kepada yang di bawahnya, sampaikan lagi kepada yang di bawahnya, sampaikan lagi kepada yang di bawahnya, dan disertai dengan 100 kedustaan. Terus ada yang terkena lemparan bintang sebelum dapat menyampaikan kepada setan yang di bawahnya, ada yang sudah berhasil menyampaikan berita kepada setan yang ada di bawahnya lagi sebelum terkena lemparan apa? Bintang. Fayuqalu alaysa qad qala lana yaumun kadza wa kadza kadza wa kadza fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Kemudian dikatakan, alaisa qad qala lana yaumun kadza wa kadza, bukankah telah dikatakan kepada kita pada suatu hari akan terjadi ini dan itu? Fayusaddiqu bitilkal kalimah. Kemudian ya, kata-kata atau berita dari langit itu, yang didengar dari langit itu akan dibenarkan. Nah, hadis ini ya, menerangkan pertama tentang kondisi para malaikat ketika mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat saking tunduknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka meletakkan sayap-sayapnya. Ketika terdengar firman Allah, ini membuat mereka apa? Pingsan. Ya, membuat mereka pingsan. Kemudian ketika mereka sadar, maka satu sama lain di antara mereka saling bertanya tentang apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Berikutnya dalam hadis ini juga diterangkan bagaimana setan mencuri-curi berita dari langit. Mencuri-curi berita dari langit. Ternyata keadaan setan itu bertumpuk-tumpuk. Tidak satu setan, tapi sekian setan bertumpuk-tumpuk sampai berakhir di tukang sihir atau tukang dukun, ya, tukang sihir atau kahin, dukun. Nah, ada yang memang betul, tapi mayoritasnya sudah penuh dengan kebohongan. Ya. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang isi hadis ini dalam Fathul Majid, kemudian beliau menguraikan ya, setiap kalimat, setiap kata yang terdapat di hadis tersebut. Qala qauluhu fi sahih ay sahihul Bukhari. Yang dimaksud dengan dalam hadis sahih tadi adalah sahih al-Bukhari. Qauluhu idza qadallahu al-amra fis sama', adapun kalimat idza qadallahu al-amru fis amra fis sama', apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya, wahyu-Nya di langit. Ai maksudnya adalah idza takallamallahu bil amri. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang satu urusan, alladhi yuhihi ila Jibril bima aradahu, yang Allah wahyukan kepada Jibril sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi Allah menyampaikan wahyu menyangkut satu urusan kepada Jibril. Ya, kepada Jibril. Hingga membuat para malaikat yang lainnya, bahkan termasuk Jibril sendiri, pingsan. Namun dalam riwayat lain disebutkan yang paling pertama sadar itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Dan proses turunnya wahyu, ya, proses turunnya wahyu itu ada dua. Yang pertama, wahyu turun secara langsung, mubasyaratan, secara langsung, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada nabinya. Seperti pembicaraan Allah kepada nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di balik tabir, wa kallamallahu Musa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa langsung, tanpa melalui perantara. Ya. Yang kedua, biwasitati Jibril. Wahyu turun melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Ya. Melalui perantara Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu, ya, ketika menyampaikan wahyu, ada beberapa keadaan atau dengan beberapa cara. Ya, dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah Malaikat Jibril akan menyampaikan wahyu dengan menampakkan wujud aslinya. Menampakkan wujud aslinya. Dan ini hanya terjadi dua kali saja. Ini hanya terjadi dua kali saja. Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hanya terjadi dua kali. Pertama, ketika telah turun Quran surat Al-Alaq. Ya, setelah turun wahyu surat Al-Alaq itu ada beberapa jeda, beberapa waktu jeda wahyu tidak turun. Nah, pada saat itu kemudian turun Jibril menyampaikan wahyu berikutnya dengan menampakkan wujud asli. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi SAW dimi'rajkan, Jibril menampakkan wujud aslinya. Ya. Jibril menampakkan wujud aslinya. Nah, ini proses yang pertama. Kemudian yang kedua, Jibril menyampaikan wahyu dengan menampakkan seorang laki-laki yang tampan. Seorang laki-laki yang tampan dilihat oleh para sahabat pun mengenal namanya. Namanya adalah Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Ia seorang sahabat yang tampan sekali. Ya, para sahabat melihatnya. Dikenal dengan sebutan siapa? Dihyah Al-Kalbi. Nah, seorang laki-laki. Ia menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau Jibril menyampaikan wahyu dalam wujud seorang laki-laki tapi tidak dikenal oleh para sahabat. Seperti disebutkan dalam hadis Jibril, ya, datang seorang laki-laki yang tampak rapi, ya, berpakaian putih. Tidak terlihat habis melakukan sebuah perjalanan. Nah, bertanya tentang apa? Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu dengan menampakkan wujud asli. Yang kedua, Jibril menyampaikan wahyu dengan menampakkan wujud seorang laki-laki. Pertama, laki-laki yang tampan, dikenal dengan nama Dihyah Al-Kalbi. Kemudian yang kedua, menampakkan diri sebagai seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh siapapun. Hingga akhirnya Nabi mengabarkan kepada Umar bahwa tadi adalah siapa? Jibril alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Jibril menyampaikan wahyu berupa suara. Berupa apa? Suara. Seperti bunyi lonceng. Seperti bunyi lonceng. Dan ini yang paling berat, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibandingkan dengan wahyu yang datang dalam bentuk lainnya. Ini yang paling berat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkeringat. Padahal itu terjadi di musim di dingin. Ini yang paling berat dan itu diakui sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Hadza ashadduhu alayya." Wahyu yang datang disampaikan, ya, oleh Jibril tapi berupa apa? Suara seperti bunyi lonceng, itu paling berat bagiku. Itu paling berat bagiku. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ke dalam hati beliau. Langsung ke dalam hati beliau. Ya. Langsung masuk ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang keempat. Dan terakhir yang kelima, wahyu datang dalam bentuk ilham. Dalam bentuk apa? Ilham. Ya. Ada satu permasalahan dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi langsung mendapatkan apa? Ilham. Dan itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kita ulangi, wahyu datang kadang mubasyaratan secara langsung, kadang melalui perantara, malaikat Jibril. Dan cara Jibril menyampaikan wahyu itu ada beberapa poin, ya, beberapa keadaan seperti yang disebutkan tadi. Kadang Jibril menampakkan wujud aslinya, kadang Jibril menampakkan wujud seorang laki-laki yang dikenal dan juga yang tidak dikenal. Kadang wahyu turun, ya, dalam bentuk apa? Suara, ya, seperti bunyi lonceng. Kadang wahyu turun langsung ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang wahyu turun berupa apa? Berupa ilham. Nah, ya, ada juga wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa mimpi. Ya, berupa apa? Mimpi. Dan ini juga seperti yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu gambaran proses turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qala idza qadallahu al-amra fis sama ay idza takallama Allahu bil amri alladhi yuhihi ila Jibril bima aradahu. Kama sarraha bihi fil hadis al-ati. Jadi yang dimaksud dengan apabila Allah menyampaikan ya, wahyunya di langit adalah apabila Allah berbicara tentang satu urusan yang Allah wahyukan kepada siapa? Jibril. Yang Allah sampaikan kepada Jibril. Kama sarraha bihi fil hadis al-ati, seperti yang dijelaskan nanti dalam hadis yang akan datang. Wa kama rawa Sa'id bin Mansur wa Abu Dawud wa Ibnu Jarir an Ibni Mas'ud. Dan juga seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Abu Dawud Ibnu Jarir dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dari sahabat Ibnu Mas'ud. Bunyi hadisnya, idza takallamallahu bil wahyi, apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara ya menyangkut wahyu, sami'a ahlus samawat solsolatan, maka penghuni langit itu akan mendengar bunyi ya, akan mendengar apa, bunyi seperti bunyi lonceng ya. Dan tidak mesti bunyi lonceng, kadang-kadang juga ada wahyu yang terdengar seperti bunyi lebah ya, seperti bunyi apa, lebah. Ini juga sama yang paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sol-solatan seperti bunyi lonceng, kajarin silsilatin ala safwan. Ya. Seperti suara atau bunyi mata rantai yang mengenai ya, batu yang licin. Qala wa rawa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawih an Ibni Abbasin qala. Kemudian Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, lama auha al-Jabbar ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da'a ar-rasul min al-malaikati liyab'athahu bil wahyi. Ketika Al-Jabbar Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memanggil utusannya dari kalangan para malaikat. Dalam hal ini adalah malaikat Jibril. Liyab'athahu bil wahyi, untuk mengutusnya membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasami'atil malaikah. Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad itu didengar oleh para malaikat. Fasami'atil malaikatu sautal jabbar. Para malaikat mendengar suara Allah Azza wa Jal yatakallam bil wahyi. Menyampaikan apa? Wahyu. Ya. Sampai itu membuat mereka apa? Pingsan. Ya. Jadi dalam hadis ini, sahabat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ketika Allah hendak menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Allah memanggil, ya, memanggil utusannya dari kalangan para malaikat. Dalam hal ini siapa? Jibril. Nah, ketika Allah menyampaikan kepada Jibril, untuk kemudian diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW, suara Allah saat menyampaikan wahyu itu didengar oleh para malaikat. Yang membuat mereka kemudian pingsan. Ya. Falamma kashafa an qulubihim, ketika kemudian mereka disadarkan kembali, para malaikat itu disadarkan kembali, ya, dihilangkan kekagetan yang ada dalam hatinya. Sa'alu amma qala Allah. Mereka para malaikat satu sama lain saling bertanya-tanya tentang apa tadi yang difirmankan oleh Allah. Faqalu al-haq. Kemudian mereka mengatakan al-haq, itu adalah kebenaran, itu adalah wahyu. Wa alimu annallaha la yaqul illa haqqan, sehingga para malaikat semuanya ya mengetahui bahwa Allah itu tidak menyampaikan sesuatu kecuali hak. Ya. Allah tidak menyampaikan sesuatu kecuali hak. Nah, ada yang mengatakan bahwa berita itu bisa dicuri oleh setan. Ini ketika para malaikat sedang berada di langit dunia. Ya, sedang berada di langit dunia, tepatnya fis sahab, di sekitar awan. Nah, setan-setan yang suka mencuri berita dari langit itu nguping. Karena para malaikat yang di dekat langit dunia itu mengutip, menyebutkan apa yang difirmankan oleh Allah. Sehingga didengar oleh setan yang memang suka mencuri berita dari langit. Nah, ada yang berhasil terus ya, sampai kepada setan yang ada di bawahnya, terus sampai kepada jin dan tukang sihir. Ada juga yang sebelum sampai mereka sudah terkena lemparan apa? Bintang. Ya. Nah. Jadi kalau bahasa Sundanya itu papunggu-punggu ya si setan teh. Terus ini. Bukan satu setan tapi sekian setan. Ya, kalau sudah melewati sekian setan, sangat mungkin sekali dustanya, ya kan? Makanya disebutkan tadi, beritanya itu sudah tidak murni lagi. Tapi dibumbui dengan kedustaan sebanyak 100 kedustaan. Nah. Qala qawluhu, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khadda'anan liqawlihi, ay liqawlillahi ta'ala. Kemudian di dalam hadis tadi dikatakan bahwa para malaikat ketika Allah hendak menyampaikan wahyu di langit, mereka meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ketundukan ya, terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Ay liqaulillahi ta'ala, yakni di hadapan firman Allah ta'ala. Qala Al-Hafidh, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan secara bahasa khadha'anan, khadha'anan itu bifathataini ya, dengan menggunakan dua fathah, dengan menggunakan dua fathah ya. Minal khudu, diambil dari kata al-khudu. Khadha'anan diambil dari kata apa? Al-khudu. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, bidomi awalihi, didomahkan ya, huruf awalnya, wa sukun sanihi, dan disukunkan yang keduanya. Wa huwa masdar, khadha'anan itu masdar, bimakna khadhi'in, yang mengandung makna khadhi'in, tunduk. Ya. Yang mengandung makna apa? Tunduk. Khadha'anan adalah khadhi'in. Mereka dalam keadaan tunduk di hadapan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Selanjutnya, qauluhu ka'annahu silsilah ala Safwan. Dalam hadis tadi juga ada kalimat ka'annahu silsilah ala Safwan. Suara yang didengar oleh para malaikat itu berupa wahyu yang disampaikan oleh Allah, ya, seolah-olah seperti suara mata rantai yang mengenai batu licin. Ai ka'anna sautal masmu, artinya atau maksudnya adalah seolah-olah suara yang didengar oleh para malaikat itu silsilatun ala Safwan, seperti suara mata rantai yang mengenai batu yang licin. Safwan artinya al-hajaru al-amlas, batu yang licin. Nah, ini menggambarkan keagungan ya kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qawluhu yanfuduhum dhalika. Berikutnya dalam hadis tadi ada kalimat yanfuduhum dhalika. Suara itu langsung didengar oleh para malaikat. Wa huwa bi fathhi tahtiyah wa sukunin nun wa dhammil fa wa dal al mu'jamah bi fathhi tahtiyah, difathahkan titik dua di bawah, dalam hal ini adalah huruf ya, ya, kemudian sukunin nun, disukunkan huruf nunnya jadi yan, wa dhammil fa, dan didomahkan huruf fa-nya jadi yanfu, wa dal, didomahkan juga huruf zalnya jadi yanfudhu. Ya, yanfudhuhum. Dalika ay al-qaul. Nah, wadhamir fi yanfudhuhum lil malaikat. Adapun domir hum, kata ganti hum di situ kembali kepada para malaikat. Ay yanfudhu dhalika al-qaulu al-malaika. ayakhlusu dzalikal qaul wa yumdi fihim hatta yafza'u minhu. Maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala itu langsung didengar oleh para malaikat sampai kepada mereka hatta yafza'u, hingga mengakibatkan mereka semuanya dalam keadaan kaget. Gitu ya. Dalam keadaan apa? Kaget dan pingsan. Nah, kaget dan pingsan bukan karena apa-apa, tapi karena begitu besar pengagungan mereka, ya, penghormatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala wa inda ibni mardawaih min hadis ibni abbas fala yanzilu ala ahli sama illa sa'iqu. Kemudian ada juga riwayat dari ibnu mardawaih dari sahabat ibnu abbas, dikatakan oleh sahabat ibnu abbas, fala yanzilu ala ahli sama, wahyu itu tidak turun terdengar oleh penduduk langit melainkan mereka semua dalam keadaan pingsan. Ya, mereka semua dalam keadaan pingsan. Begitu mendengar, langsung pingsan. Sekali lagi, bukan karena apa-apa, tapi karena pengagungan dan penghormatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Logikanya seperti sebelumnya sudah disampaikan, ya. Kalau kita sedang diam, kemudian tiba-tiba mendengar ada suara atau berupa perintah dari atasan kita, ya, kalau di sebuah perusahaan mungkin bos kita, maka kita akan langsung memberikan perhatian. Ya. Nah, seperti itulah kurang lebih para malaikat ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.